Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Insyaallah taala malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran berikutnya, yaitu pelajaran ke 10 dari buku yang ke-5 ini. Halaman 47. Kita baca terlebih dahulu ad-darsu al-ashir, pelajaran ke-10. Lahu laha. Lahu laha. Ini sama seperti pembahasan sebelumnya. Li laka laki. Perbedaannya hanya pada dhamirnya. Insyaallah nanti kita akan menjelaskan sedikit tentang dhamir ini. Kita baca. Hada aliyun lahu qalamun jadidun. Ini Ali, dia mempunyai sebuah pena baru. Hadhihi Khadijatu laha kitabun kabirun. Ini Khadijah, dia mempunyai sebuah kitab besar. Hadal masjidu jamilun lahu nafidhatun kabiratun. Masjid ini bagus. Ia mempunyai sebuah jendela besar. Hadhil madrasatu kabiratun laha sahatun wasi'atun. Sekolah ini besar. Ia mempunyai halaman yang luas. Abbasun lahu dukkanun saghirun. Abbas mempunyai sebuah toko kecil. Fatimatu laha bintun nasyitatun. Fatimah mempunyai seorang anak perempuan yang rajin. Hadzal waladu lahu dikun jamilun. Anak laki-laki ini mempunyai seekor ayam jantan yang bagus. Baik, kita baca terlebih dahulu satu persatu insyaallah. Dimulai dari Al-Akh Abu Ahnaf. Silakan, yang tadi kita baca dibaca lagi. Naam Ustaz. Hada aliyun lahu kolamun jadidun. Hadihi khadijatu laha kitabun kabirun. Hadal masjidu jamilun lahu nafidatun kabiratun. Hadihil madrasatu kabiratun laha sahatun wasiatun. Abbasun lahu dukkanun sogirun. Fatimatu laha bintun nasyitatun. Handal waladu lahu dikun jamilun. Naam, ahsanta. Berikutnya Al-Akh Abu Saufa, silakan. Naam, Ustaz. Bismillah. Hada aliyun lahu qalamun jadidun. Hadihi khadijatu laha kitabun kabirun. Hadal masjidu jamilun lahu nafidatun kabiratun. Hadihil madrasatu kabiratun laha sahatun wasi'atun. Abbasun lahu dukkanun sawirun. Fatimatu laha bintun nasyitatun. Hadal waladu lahu tikun jamilun. Naam, ahsanta, barakallahu fiik. Al-Akh Ammar Abu Salman, silakan dicoba. Ustaz. Nongkrong. Hada Aliyun lahu kolamun jadidun. Hadihi Khadijatu laha kitabun kabirun. Hadal masjidu jamilun lahu nafidatun kabiratun. Hadihil madrasatu kabiratun laha sahatun wasiatun. Abbasun lahu dukkanun sohirun. Fatimatu laha bintun nasyitotun. Hadal waladu lahu tikun jamilun. Naam, ahsanta. Berikutnya Al-Akh Abu Salman Subang, dicoba dibaca. Naam, Ustaz. Hadza Aliyun lahu qalamun jadidun. Hadhihi Khadijatu laha kitabun kabirun. Hadzal masjidu jamilun lahu nafizatun kabiratun. Hadzihil madrasatu kabiratun laha sa'atun wasi'atun. Abbasun lahu dukkanun saghirun. Fatimatu laha bintun nasyitatun. Hadzal waladu lahu dikun jamilun. Naam, Al-Akh Abu Salwa dibaca. Hadza Aliyun lahu qalamun jadidun. Hadhihi Khadijatu laha kitabun kabirun. Hadzal masjidu jamilun lahu nafidatun kabiratun. Hadhihil madrasatu kabiratun laha sahatun wasi'atun. Abbasun lahu duk. Fatimatu laha pintun nasyitotun. Hadal waladu lahu tikun jamilun. Naam. Ahsanta. Berikutnya Al-Akh Abu Syifa, coba. Naam, Ustaz. Hadza Aliyun lahu qalamun jadidu. Hadhihi Khadijatu laha kitabun kabirun. Hadzal masjidu jamilun lahu nafidatun kabiratun. Hadhihil madrasatu kabiratun laha sahatun wasi'atun. Abbasun lahu dukkanun saghirun. Fatimatu laha bintun nasyitatun. Hadzal waladu lahu dikun jamilun. Naam, ahsanta. Al-Akh Aslam, silakan. Naam, Ustaz. Hadza Aliyun lahu qalamun jadidun. Hadhihi Khadijatu laha kitabun kabirun. Hadhihil masjidu jamilun lahu nafidatun kabiratun. Hadhihil madrasatu kabiratun laha sahatun wasi'atun. Abbasun lahu dukkanun saghirun. Fatimatu laha bintun nasyiqatun. Hadzal waladu lahu dikun jamilun. Naam, Al-Akh Imam, silakan. Bismillah. Hadza Aliyun lahu qalamun jadidun. Hadhihi Khadijatu laha kitabun kabirun. Hadzal masjidu jamilun lahu nafidatun kabiratun. Hadhihil madrasatu kabiratun laha sahatun wasi'atun. Abbasun lahu dukkanun saghirun. Fatimatu laha bintun nasyitatun. Hadzal waladu lahu dikun jamilun. Naam, ahsanta. Al-Akh Yunus, silakan. Naam, Ustaz. Bismillah. Hadza Aliyun lahu qalamun jadidun. Hadhihi Khadijatu laha kitabun kabirun. Hadzal masjidu jamilun lahu nafidatun kabiratun. Hadihil madrasatu kabiratun. Laha sahatun wasi'atun. Abbasun lahu dukanun sogirun. Fatimatu laha bintun nasitotun. Hadal waladu lahu dikun jamilun. Naam, ahsan. Terakhir, Al-Akh Abu Khadijah, silakan. Naam, Ustaz. Hada aliyun lahu qalamun jadidun. Hadihi Khadijatu laha kitabun kabirun. Hadal masjidu jamilun. Lahu nafidatun kabiratun. Hadihil madrasatu kabiratun. Laha sahatun wasi'atun. Abbasun lahu dukkanun togirun. Fatimatu laha bintun nashitatun. Hadal waladu lahu dikun jamilun. Naam, Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, sekarang kita sedikit menjelaskan tentang lahu dan laha. Sebenarnya ini adalah huruf jar. La, huruf lam, itu huruf jar. Kata yang setelahnya harus majrur. Majrur tandanya kasroh. Harokat terakhirnya kasroh. Ya. Tapi kalau kata yang terletak setelah lam ini adalah dhamir, maka tidak berubah harokatnya, tapi berubah bentuknya. Dhamir yang sudah kita pelajari ada dhamir ana, anta, anti, kemudian huwa dan hiya. Ini 5 dhamir yang sudah kita pelajari. Ana artinya saya, anta artinya kamu, satu orang laki-laki, anti kamu, satu orang perempuan, huwa dia, satu orang laki-laki, hiya satu orang atau dia, satu orang perempuan. Ketika 5 dhamir ini, hanya sebatas contoh saja, diletakkan setelah huruf lam. Saya punya sepeda. Kamu laki-laki punya sepeda. Kamu laki perempuan punya sepeda. Nah, huruf lamnya dimasukkan pada dhamir-dhamir ini. Maka dhamirnya tidak berubah harakat, namun berubah bentuk. Berubah bentuk. La ditambah ana menjadi li. Li. La ditambah anta menjadi laka. Anta berubah menjadi ka. Anti berubah menjadi ki. Laki. Laki. Bukan di atau dibaca atau bukan di na'am tinggal dimasukkan begitu saja tanpa ada perubahan. Tidak seperti itu. La ana atau la anta. Tidak. Tapi berubah bentuk. Li, laka, laki, lahu. Lahu itu untuk huwa. Kemudian laha itu untuk hiya. Untuk hiya. Berubah bentuknya. Masih tetap disebut sebagai dhamir, tapi berubah bentuknya. Dan beda penggunaannya. Nah, jadi kalau masuk pada dhamir huruf-huruf jar, maka dhamir itu berubah bentuknya. Seperti contoh yang sudah kita lewati. Li, laka, laki, lahu, laha. Kalau huruf jarnya diganti dengan fi misalkan, juga sama. Dhamirnya tetap fiya, kemudian fika, fiki, fihi, fiha. Nah, pembahasan lebih lengkapnya bukan pada pelajaran ini, tapi pada pelajaran-pelajaran yang mungkin di kitab-kitab lainnya. Itu sebatas pengenalan saja. Pengenalan tentang atau penjelasan tentang lahu dan laha. Lahu artinya dia punya, dia mempunyai. Laha juga sama, artinya dia mempunyai. Bedanya kalau lahu itu untuk mudzakkar, laha untuk muannats. Nah, sebelum masuk pada latihan, silakan jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum bisa difahami, silakan disampaikan. Baik, kita masuk pada latihan halaman 48, latihan 1. Di sini pilihannya atau perintahnya ialah mengisi dengan kata lahu atau laha yang sesuai, yang tepat bagaimana. Pakai lahu atau laha. Nah, lihat kalimat-kalimatnya. Kita mulai dari Al-Akh Abu Ahnaf, silakan nomor 1. Naam Ustaz. Dalikal baitu lahu hadiqatun jamilatun. Dalikal baitu lahu hadiqatun jamilatun. Naam. Berikutnya, Nabi. Naam. Al-Akh Abu Khadijah, sesuai urutan di sini aja. Al-Akh Abu Khadijah, silakan. Faisalun tabibun tahirun lahu tayyaratun ghaliyatun. Naam. Faisalun tabibun syahirun lahu sayyaratun ghaliyatun. Naam. Al-Akh Abu Salman Subang, silakan nomor 3. Naam Ustaz. Tilkal mumarridatu nasyitatun laha thawbun nazifun. Tilkal mumarridatu nasyitatun laha saubun nadhifun. Naam, ahsanta. Berikutnya Al-Akh Abu Salwa, nomor 4. Naam Ustaz. Hadza filun lahu khurdumun tawilun. Naam, hadza filun lahu khurdumun tawilun. Khurtum artinya apa? Belalai. Belalai. Berikutnya Al-Akh Abu Saufa, silakan. Naam Ustaz. Hadihi fa'ratun laha zailun sawirun. Hadihi fa'ratun. Hadihi fa'ratun laha zailun saghirun. Zail artinya ekor. Nah, berikutnya Al-Akh Abu Syifa, silakan. Nah, Ustaz. Mas'udun lahu akhun kabirun. Mas'udun lahu akhun kabirun. Naam. Berikutnya Al-Akh Ammar Abu Salman, silakan. Hadzal waladu lahu darrajatun qadimatun. Hadzal waladu lahu darrajatun qadimatun. Naam. Al-akh Imam, silakan. Hadhihi kurfatu ammarin. Lahu babun kabirun wa nafidatun kabiratun. Hadhihi ghurfatu ammarin. Laha babun kabirun wa nafidatun kabiratun. Naam. Ahsantum barakallahu fikum. Latihan pertama selesai. Kita masuk latihan kedua, menerjemahkan ke dalam bahasa Arab. Dimulai dari Al-Akh Yunus, silakan. Nama Ustaz. Li Zainabu ukhtun shaghiratun. Zainab mempunyai seorang adik perempuan. Jadi gimana bahasa Arabnya? Zainab mempunyai seorang adik perempuan. Li Zainabu ukhtun shaghiratun. Kurang tepat. Masih ada sedikit kesalahan. Li Zainabun ukhtun shaghiratun. Masih ada keliruan. Coba teliti lagi. Zainab mempunyai seorang adik perempuan. Ukhtun shaghiratun. Betul. Yang depannya? Zainabun lahu ukhtun shaghiratun. Coba kita cari bantuan. Al-Akh Aslam, coba dibantu. Al-Akh Yunus itu. Zainabu laha ukhtun shaghiratun. Zainabu laha ukhtun shaghiratun. Boleh seperti itu susunannya. Zainabu laha ukhtun shaghiratun. Atau kalau mau dikedepankan huruf jarnya bisa juga tanpa menggunakan lahu ataupun laha, langsung li Zainaba. Nah, sudah lewat ya huruf jar masuk pada isim ghair munsharif. Sudah belum? Sudah lewat? Isim ghair munsharif yang tidak menerima tanwin kemudian kemasukan huruf jar. Belum ya? Belum Ustaz ya? Belum ya? Kalau belum ya, jadi jawabannya tadi Zainabu laha ukhtun shaghiratun. Tadi al-Imam Zainabun ya. Lahu Zainabun. Zainab nama perempuan. Isim ghairu munsharif, tidak menerima tanwin. Naam. Taib, ahsantum barakallahu fikum. Zainabu laha ukhtun shaghiratun. Berikutnya. Siapa ini? Al-Akh Abu Ahnaf, silakan. Hamid mempunyai sebuah lemari yang rusak. Hamidun lahu khizanatun maksuratun. Naam. Hamidun lahu khizanatun maksuratun. Naam. Al-Akh Abu Khadijah, silakan. Mustafa Hadza mustasfa lahu lahu sahatun wasti'atun. Naam. Hadzal mustashfa lahu sahatun wasi'atun. Rumah sakit ini mempunyai halaman yang luas. Ahsanta. Berikutnya Al-Akh Abu Salman Subang. Nah, Ustaz. Pegawai ini mempunyai sebuah rumah yang besar. Muwazzafu hazal muwazzafu lahu baitun kabirun. Naam, ahsanta. Hadzal muwazzafu lahu baitun kabirun. Naam. Berikutnya Al-Akh Abu Salwa. Ustaz, ini Sofia, dia mempunyai seorang anak laki-laki. Naam. Diulangi. Hadhihi Sofiyatu laha waladun jadidatun. Hadza waladun jadidun. Ini Sofia, dia mempunyai seorang anak laki-laki yang rajin. Apa bahasa Arabnya? Hadhihi Sofiyatu laha waladun jadidun. Apa artinya jadidun? Afwan. Laha waladun mustahidun. Naam, ahsanta. Hadhihi Sofiyatu laha waladun mujtahidun. Naam. Al-Akh Abu Saufa, silakan. Nah, Ustaz. Itu Hasan. Dia mempunyai seorang bibi yang pandai. Zalika Hasanun. Lahu ammatun zakiyatun. Nah, itu Hasan. Dia mempunyai seorang bibi yang pandai. Dzalika hasanun. Lahu ammatun dzakiyatun, bisa atau mahiratun juga boleh. Berikutnya Al-Akh Abu Syifa, silakan. Nah, Ustaz. Mobil ini baru. Ia mempunyai kunci yang baru. Hadza sayyaratu jadidatun. Ia laha miftahun jadidun. Coba diulang lagi. Mobil ini baru. Ia mempunyai kunci yang baru. Mobil ini baru, ia mempunyai kunci yang baru. Hadza sayyaratu jadidatun. Ia laha miftahun jadidun. Nah, terlalu ini. Masih ada beberapa kesalahan. Yang betul, kita coba bantu Al-Akh Ammar Abu Salman. Mobil ini baru, ia mempunyai kunci yang baru. Ya. Hadihi sayyaratu jadidun. Laha miftahun jadidun. Naam, mobil ini baru. Hadihi sayyaratu jadidatun. Laha, langsung. Laha miftahun jadidun. Jadi enggak perlu pakai dhamir hiya lagi. Karena dhamirnya sudah diganti dengan ha. Dhamir hiyanya diganti dengan ha. Laha. Berikutnya Al-Akh Aslam, silakan. Nah, Ustaz. Kuda ini besar. Ia mempunyai ekor yang panjang. Hadzal hisanun kabirun. Lahu zailun awilun. Naam, kuda ini besar. Hadzal hisanu kabirun. Lahu zailun tawilun. Naam. Al-Akh Imam, silakan. Ini sepeda yang baru. Ia mempunyai roda yang bagus. Hadihi darajatun jadidatun. Laha ajalatun jamilatun. Naam. Ini sepeda yang baru. Hadihi darajatun jadidatun. Laha ajalatun jamilatun. Berikutnya Al-Akh Yunus, silakan. Nah, Ustaz. Itu buku yang bagus. Ia mempunyai sampul yang bagus. Hada kitabun jamilun. Dalika kitabun jamilun. Lahu ghilafun jamilun. Naam. Itu buku yang bagus. Dzalika kitabun jamilun. Ia mempunyai sampul yang bagus. Lahu ghilafun jamilun. Naam. Alhamdulillah, selesai pelajaran ke-10. Berarti selesai sudah setengah dari buku ini. Insyaallah masih tersisa setengah buku lagi. Ada 19 pelajaran. Berarti kurang 9 lagi insyaallah taala. Tapi sebelum kita akhiri, ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan apa yang tadi kita bahas? Jika ada, silakan ditanyakan. Naam. Tayyib, barakallahu fikum. Tinggal latihan menulis. Latihan menulis. Tulis sendiri, usahakan tidak melihat pada contoh. Dibaca dulu, dihafalkan dulu, kemudian ditulis. Nah, tinggal perbanyak latihan menulis. Insyaallah kalau secara kaidah, insyaallah banyak yang sudah bisa memahami. Kemudian dari sisi bacaan juga insya Allah sudah cukup bagus. Cukup bagus. Tinggal latihan menulis. Latihan menulis. Nah, alhamdulillah selesai pelajaran 10. Insya Allah ta'ala kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Membaca pelajaran ke-11. Bi'idnillahi azza wa jal. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.